Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin, nabiyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Salawatu rabbi wa salamu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa stanna bi sunnatihi ila yawmiddin. Alhamdulillah, kembali kita melanjutkan kajian di kesempatan pagi hari ini, dan kita sedikit akan menyebutkan tentang keistimewaan mukjizat yang diberikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berupa Al-Qur'an. Seperti yang kita ketahui bahwasanya mukjizat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada banyak ragam. Ada yang bentuknya mukjizat Al-Qur'an, ada yang bentuknya mukjizat berupa membelah bulan, ada yang bentuknya mukjizat beliau bisa mengeluarkan air dari tangan, ada yang bentuknya beliau bisa berbicara dengan binatang dan benda-benda yang mati, dan mukjizat-mukjizat yang lainnya. Dan sekian mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam tersebut yang masih bertahan tinggal satu, yaitu mukjizat Al-Qur'an yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada beliau. Dan ini bagian dari kekhususan Al-Qur'an, di mana mukjizat Al-Qur'an tetap bertahan sekalipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah meninggal dunia. Karena itulah Allah Subhanahu wa taala ceritakan di surat Al-Ankabut ayat 50 dan 51. Menjawab pertanyaan yang disampaikan dan permintaan yang disampaikan oleh orang-orang musyrikin. Kenapa Muhammad tidak datangkan mukjizat yang berupa ini, berupa itu, sebagaimana para nabi di masa silam? Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa qalu laula unzila alaihi ayatu min rabbi. Qul innamal ayatu 'indallah wa innama ana nadhirum mubin." Mereka, orang-orang kafir itu, mengatakan, kenapa tidak diturunkan kepada Muhammad ayatu min rabbi, mukjizat-mukjizat dari Allah? Kalau memang betul dia adalah seorang nabi, seharusnya dia bisa datangkan banjir, dia bisa datangkan angin, dia bisa ubah gunung jadi emas, dia bisa lakukan kegiatan-kegiatan yang lainnya, yang itu semuanya di luar kemampuan manusia. Maka Allah perintahkan kepada beliau, kul, katakanlah wahai Muhammad, innamal ayatu indallah, sesungguhnya yang namanya mukjizat itu bukan karena kehendakku, tapi semuanya dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Dari kehendak Allah, semuanya murni pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Wa innama ana nadhirum mubin, dan aku hanyalah pemberi peringatan yang jelas tentang masalah ini, yaitu tentang masalah kebenaran agama. Kemudian Allah Subhanahu wa taala ngasih arahan kepada mereka, orang-orang musyrikin, awalam yakfihim anna anzalna 'alaikal kitaba yutla 'alaihim. Tidakkah cukup bagi mereka berupa mukjizat di mana aku telah turunkan kepada Muhammad, kepada wahai Muhammad, al-kitaba, sebuah kitab, yutla 'alaihim, yang dibacakan kepada mereka. Sehingga ketika orang-orang musyrik itu meminta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam agar mendatangkan mukjizat, Allah perintahkan nabinya sallallahu alaihi wasallam untuk menjelaskan dua hal. Yang pertama, sampaikan kepada mereka, mukjizat itu di luar kemampuan seorang nabi. Itu murni dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kalau Allah tidak menghendaki, maka mukjizat itu tidak akan datang. Yang kedua, bukankah Nabi sallallahu alaihi wasallam telah memiliki mukjizat yang kalian bisa lihat secara langsung, bisa kalian dengarkan, yaitu mukjizat berupa ayat-ayat Al-Qur'an yang Allah turunkan kepada beliau, yang dengan mukjizat ini maka beliau bisa menantang mereka untuk membuat yang semisal, dan ternyata mereka tidak sanggup untuk mampu memenuhi tantangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ini bagian dari keistimewaan mukjizat Al-Qur'an. Dan hadirin yang jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada beberapa perbedaan antara mukjizat Al-Qur'an dengan mukjizat para nabi yang lainnya, baik mukjizat Nabi Muhammad SAW maupun mukjizat nabi-nabi yang lainnya. Yang pertama, mukjizat Al-Quran itu bertahan meskipun pemiliknya yaitu Rasulullah SAW telah meninggal dunia. Berbeda dengan mukjizat para nabi di masa silam. Mukjizat para nabi di masa silam, begitu pemiliknya telah meninggal dunia, maka di saat yang sama mukjizat itu juga hilang. Di saat yang sama mukjizat itu tidak berlaku. Seperti yang kita ketahui bahwasanya begitu Nabi Musa alaihissalatu wassalam meninggal dunia, maka tidak ada lagi tongkat yang bisa memberikan atau tongkat yang bisa memberikan manfaat sebagaimana tongkat beliau, bisa membelah bulan, bisa membelah lautan, bisa dipukulkan di batu keluar air dan seterusnya. Nabi SAW menyebutkan dalam hadis riwayat Bukhari Muslim, "Ma minal anbiya'i nabiyyun illa u'tiya ma mithlahu amana 'alaihi al-bashar." Tidak ada seorang pun nabi kecuali dia telah dikasih mukjizat yang membuat seseorang untuk beriman kepada beliau. Yang dimaksud di sini adalah mukjizat para nabi di masa silam. Wa innama kana alladhi utitu wahyan awhahu Allahu ilayya fa arju an akuna aktsarahum tabi'an yaumil qiyamah. Sementara yang diberikan kepadaku adalah mukjizat berupa wahyu yang Allah berikan wahyu itu kepadaku, dan aku berharap akulah manusia yang paling banyak pengikutnya di hari kiamat. Dan kita bisa saksikan, begitu Nabi Musa meninggal dunia, maka tongkat Nabi Musa tidak lagi berfungsi sebagaimana di masa silam. Begitu nabi-nabi yang lain meninggal dunia, maka mukjizat itu sudah tidak ada lagi di muka bumi ini. Tapi ketika Nabi Muhammad SAW wafat, mukjizat beliau berupa Al-Quran tetap bertahan dan bisa dimanfaatkan oleh kaum muslimin sampai akhir zaman. Dan karena sebab itu banyak di antara manusia yang masuk Islam menjadi pengikut beliau SAW. Yang kedua, mukjizat Al-Quran bisa dipelajari oleh siapapun, kapanpun setelah Nabi SAW diutus oleh Allah, sehingga tidak terbatas waktu dan tempat. Maka bukan syarat hanya orang Arab yang bisa mempelajarinya, selain Arab juga bisa mempelajarinya. Bukan syarat hanya orang yang hidup di zaman Nabi SAW yang bisa mendapatkan manfaatnya. Bahkan kita yang hidup jauh dari zaman beliau juga bisa memanfaatkannya. Dan kondisi-kondisi yang lainnya. Berbeda dengan mukjizat para nabi di masa silam, mukjizat itu hanya bisa disaksikan oleh orang yang membersamai sang nabi, atau hanya bisa disaksikan oleh mereka yang hidup bersama nabi. Begitu generasi setelahnya, generasi setelah nabi ini wafat, maka dia tidak pernah menyaksikan mukjizat itu, selain hanya berita yang disampaikan oleh generasi sebelumnya. Lalu ada orang yang mau percaya dan ada orang yang tidak mau percaya. Karena itulah kita layak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala tinggalkan untuk nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebuah mukjizat yang mulia yang masih bertahan hingga sekarang, yaitu ayat-ayat Allah Al-Qur'an, yang jika orang mau mentadaburinya, maka dia akan bisa mendapatkan manfaat yang besar, disebabkan karena Al-Quran adalah sumber petunjuk bagi manusia. Wallahu ta'ala alam, wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Baik, selanjutnya bagi Anda yang mau bergabung, kami persilahkan di nomor yang sudah tertera di lautret 08123444 2244, 08122444 3344. Baik, kita angkat telepon yang pertama. Silahkan. Halo. Baik. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa di mana? Dengan Dindin Saripudin di Banjarsari Ciamis. Silakan Mbak Didi. Ini saya mau nanya tentang muamalah berkenaan dengan ada sering internetnya itu paket lebaran. Iya, Mbak. Paket lebaran itu transaksinya demikian. Jadi dikasih daftar barang-barangnya dan harganya. Ya. Cuma nanti barangnya itu diberikan pada saat sekitar mau lebaran. Nah, cuma uangnya dicicil gitu. Itu kita udah umum lah di masyarakat itu sering gitu ya. Itu hukumnya gimana, Ustaz? Terima kasih. Bapak menjual barang-barang? Ya, misalkan minyak, minyak goreng gitu ya. Mm-hmm. Minyak goreng nanti harganya 25.000 2 kilo, 2 liter gitu ya. Nah, dicicil per minggunya atau per bulan. Nanti jadi misalkan per bulannya berapa gitu ya. Apakah Bapak sudah memiliki minyak goreng ketika Bapak bertransaksi? Itu saya kurang tahu ya, saya belum belum bukan yang mempraktekkan itu ya, bukan penjualnya gitu. Mungkin ya ada yang punya atau mungkin nanti belinya belanjanya belakangan gitu, nanti gitu. Baik. Cukup Bapak? Ya, baik. Cukup lah ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Mengenai jual beli secara kredit, hukumnya diperbolehkan sebagaimana jual beli secara tunai. Dengan ketentuan umum, penjual harus sudah memiliki barang. Karena itu ketika ada orang yang menjual berupa sembako, baik minyak goreng maupun yang lainnya, dengan cara kredit, hukumnya diperbolehkan. Dengan ketentuan ketika dia menjual, dia sudah memiliki barang. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan la tabi' ma laysa indak. Janganlah kamu menjual barang yang tidak kamu miliki. Namun di sini ada dua hal yang perlu Anda bedakan. Yang pertama menawarkan, yang kedua menjual. Menawarkan barang sebelum memiliki hukumnya boleh. Sehingga sebatas mengiklankan, mempromosikan sebelum memiliki boleh. Melakukan akad terhadap barang sebelum memiliki hukumnya tidak boleh. Berdasarkan hadis yang tadi disampaikan oleh Nabi SAW kepada Hakim bin Hizam, la tabi' ma laysa indak. Jangan kamu jual barang yang tidak kamu miliki. Sehingga kalau penyedia layanan pengadaan sembako ataupun yang lainnya, sebelum dia memiliki, dia hanya sebatas menawarkan, kemudian setelah itu dia belikan, setelah dia belikan dia tawarkan ulang apakah jadi beli atau tidak, maka hukumnya diperbolehkan. Sehingga di situ ada dua tahap, penawaran sebelum memiliki barang, tapi ini tidak mengikat sama sekali, sehingga tidak ada kewajiban bagi konsumen untuk membelinya, karena sifatnya hanya penawaran. Yang kedua, akad, dan ini baru boleh dilakukan setelah penjual memiliki barang. Masalah teknis pembayaran, apakah mau dibayar secara tunai ataukah secara kredit, ini sifatnya hanya teknis, dan sesuatu yang sifatnya teknis itu kembali kepada kesepakatan. Kemudian adanya perbedaan harga antara kredit dan tunai, pendapat jumhur ulama. Pendapat jumhur ulama hukumnya boleh. Meskipun dengan tetap kita akui adanya pendapat yang melarang, namun pendapat yang lebih kuat dalam hal ini adalah pendapat jumhur ulama yang membolehkan selama harganya hanya satu, dalam arti dia tidak berubah-ubah ketika atau sesuai dengan kesepakatan di awal. Wallahu ta'ala alam. Baik. Silakan jika ada yang mau sampaikan melalui pesan WA. Baik Ustadz, ada pertanyaan dari pemirsa di WhatsApp. Assalamualaikum Ustadz, bagaimana hukumnya sholat traweh berjamaah via video call atau telekonferensi? Baik, waalaikumsalam warahmatullah. Bagaimana hukumnya sholat jamaah secara online via video call atau telekonferensi? Jawabannya, diantara syarat jamaah adalah terjadi al-ittisal, nyambung antara imam dengan makmum, dan antara makmum di belakang dengan makmum di depannya. Dan batasan nyambung itu bukan sebatas bisa dilihat secara online, atau terdapat layar monitor. Anda yang saat ini berada di Indonesia, menyaksikan live dari Saudi misalnya, bolehkah saya ikut sholat dengan bermakmum kepada imam di Saudi? Jawabannya enggak boleh, karena tidak ada ittisal. Nah itu saya bisa melihat, sebatas melihat, tidak termasuk bukan memenuhi syarat, hanya itu saja syarat ittisal. Karena salah satu di antara syarat ittisal adalah imkanul ubur, memungkinkan bagi Anda untuk melintas sehingga bisa mendekat ke jamaah, untuk mendekat ke jamaah. Karena itulah di antara contohnya, jika ada orang yang berada di sebuah masjid, lalu di belakang masjid ini ada sungai, kemudian ada orang di seberang sungai ikut jadi makmum, padahal dia bisa melihat langsung ke arah masjid, maka hukumnya sholat yang berada di belakang sungai ini tidak terhitung sah sebagai sholat jamaah. Kenapa? Tidak ada imkanul ubur, tidak ada peluang bagi dia untuk bisa maju mendekat. Sehingga di situ ada dua yang perlu diperhatikan. Ini sebagaimana batasan yang disampaikan dalam Syafi'iyah. Yang pertama bisa dilihat, yang kedua memungkinkan untuk merapat antara jamaah yang berada di posisi lebih jauh dengan jamaah yang berada di posisi lebih dekat. Wallahu a'lam. Karena itu dengan teknik seperti tadi ya, ada orang yang sholat di rumah, namun dia mengikuti panduan yang dilakukan oleh mereka yang ada di masjid, maka ini sholatnya tidak sah sebagai jamaah. Wallahu a'lam. Baik, silahkan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullah. Ana dengan Umu Fatir dari Depok. Silahkan. Gini Ustaz, Ana mau tanya, gimana hukumnya kalau misalkan tetangga Ana punya barang, contoh kolang kaling, dia jual harga buat reseller, Ana jadi resellernya. Cuman karena Ana gak punya modal, jadi Ana coba tawar-tawarin dulu nih di grup, di grup Ana. Terus Ana promosikan dengan harga yang Ana jual gitu, sudah ambil untung istilahnya. Harganya sudah Ana naikkan. Anda sudah mendapatkan izin dari pemilik ya? Dari sudah. Supplier? Sudah. Sudah. Nah, bayarnya belakangan atau di depan? Bayar ke supplier. Nanti jadi kalau udah ada yang mesen sama Ana, baru Ana beli gitu Ustaz, sesuai PO gitu. Baik. Sesuai PO baru Ana beli ke sana, nanti baru Ana antar ke konsumen. Konsumen baru transaksi sama Ana gitu. Itu hukumnya gimana ya Ustaz? Baik. Baik. Itu aja. Cukup, ya. Syukran Ustaz, jazakumullah khairan. Baik. Jadi kaidah yang tadi kita sampaikan, yang pertama adalah tidak boleh menjual barang yang belum kita miliki. Maka Anda open PO sebelum memiliki barang dan sudah melakukan akad terhadap barang, hukumnya tidak boleh. Yang kedua, menawarkan barang sebelum memiliki, hukumnya boleh. Sehingga open PO dengan maksud hanya sebatas untuk menawarkan, hukumnya diperbolehkan. Yang ketiga, akad baru boleh dilakukan setelah Anda membeli barang itu. Dan dohir dari pertanyaan yang tadi Anda sampaikan menunjukkan bahasanya Anda itu bukan wakil, karena Anda membeli dari supplier setelah ada pesanan. Padahal wakil itu tidak harus beli. Wakil bisa langsung ngambil barang yang dia sudah mendapatkan mandat untuk menjualkannya. Dia bisa ngambil dari supplier tanpa harus membelinya. Karena yang namanya wakil berarti dia mendapatkan amanah dari pemilik untuk melakukan sesuai dengan perintah yang disampaikan oleh pemilik. Kalau pemilik minta untuk menjualkan, berarti Anda sebagai wakil untuk menjualkan. Tayyib. Karena itu dalam hal ini wallahu ta'ala alam, dengan skema seperti yang Anda ceritakan, Anda menawarkan di grup sebuah barang, lalu setelah ada yang pesan, baru Anda belikan ke tempat orang lain, ke supplier, kemudian Anda antar ke rumahnya, dan di situ dilakukan akad, hukumnya boleh. Dengan satu syarat, andaikan konsumen Anda, calon konsumen Anda enggak jadi beli, dia diizinkan, maka silahkan dilakukan. Jadi syaratnya adalah konsumen Anda harus punya hak khiyar, yaitu hak khiyar untuk membatalkan akad ketika Anda sudah mengantarkan barang itu di tempatnya atau setelah Anda memiliki barang itu. Sehingga di sini ada dua tahapan ya, sama seperti tadi kasus sembako. Pertama menawarkan, yang kedua Anda belikan barang itu. Tahapan berikutnya melakukan akad. Nah, di tahapan yang kedua ini Anda tawarkan ulang, jadi beli atau tidak, barang sudah ada di tempat kami. Kalau dia jadi beli, silakan Anda jual. Kalau dia enggak jadi beli, dia berhak untuk kemudian membatalkannya. Wallahu ta'ala alam. Baik, kita angkat berikutnya. Silakan di mana? Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Masalah balik. Mohon maaf Pak, suaranya bisa diperjelas dan diperkeras Pak. Iya, mau tanya tentang jual beli buyback. Jual beli buyback. Jadi misalnya ini misalnya ada orang yang mau jual properti atau tanah, ya cuma kemungkinan dia akan beli lagi 1 atau 2 bulan ke depan. Jadinya begitu udah 2 bulan dia beli lagi. Itu tapi di memang, itu disepakati di depan atau sifatnya insidental? Oh, disepakati di depan bagaimana? Kalau sifatnya insidental gimana? Berarti ini belum terjadi, Pak? Ini kami belum terjadi, cuma kemungkinan akan terjadi karena Anda memang lagi mau ada seperti itu. Jadi penjual butuh uang? Penjual butuh uang. Dia jual dengan harga murah. Dengan harga, misalnya, anak tahu di situ pasaran misalnya itu misalnya jenis properti itu nilai sekitar 80 M. Nah, dia lagi butuh uang sekitar 15 M, ya kan? Properti itu jualnya 15 M ke CB. Baik. Nah, Insya Allah cukup dipahami Pak. Jazakallahu khairan. Baik, kasus seperti yang Anda sampaikan ya, ada kesepakatan buyback setelah barang dibeli oleh konsumen selama waktu tertentu, nanti akan dibeli lagi oleh pihak penjual sesuai dengan kesepakatan. Ini disebut dengan bai'ul wafa. Ini disebut dengan bai'ul wafa. Saya kasih ilustrasi yang lebih sederhana untuk kasus yang tadi ya. Si A punya tanah senilai 80 M. Lalu dia butuh uang senilai 15 M. Datanglah si A kepada si B, orang yang sangat kaya. Wahai B, saya jual tanah ini yang seharusnya harganya 80 M, saya jual ke kamu 15 M saja. Tapi tunai, tolong saya kasih 15 M. Ini terlalu murah. Dengan kesepakatan, jika dalam waktu 3 bulan saya bisa memiliki senilai 15 M, maka saya akan beli lagi tanah itu. Batas waktunya 3 bulan atau sekian bulan. Baik, siap. Akhirnya B mentransfer senilai 15 M ke tempatnya si A. Kemudian semua sertifikat diserahkan kepada si B. Terjadi serah terima barang. Lalu 3 bulan berikutnya si A memiliki uang senilai 15 M, kemudian beli kembali tanah yang ada di tangan si B. Akad ini disebut dengan bai'ul wafa. Dan jual beli wafa, ulama berbeda pendapat tentang boleh dan tidaknya. Dan pendapat yang lebih rajih dalam masalah ini, yang lebih kuat dalam masalah ini adalah bahwa hakikat dari jual beli wafa utang bergadai. Hakikat dari akad bai' wafa adalah utang bergadai. Karena itu aslinya A utang kepada si B senilai 15 M, dan yang menjadi barang agunan adalah tanah dia selama 3 bulan. Karena itu sebenarnya di sini tidak terjadi jual beli. Karena hakikatnya bukan jual beli, tapi hakikatnya adalah A utang kepada si B senilai tertentu, kemudian si A menyerahkan barang agunannya. Sehingga ketentuannya pada waktu 3 bulan ke depan, apa yang diserahkan kepada si A wajib sama sebagaimana yang dia terima dari si B. Sehingga kalau dulu si A menjualnya 15M, maka ketika dilakukan buyback sekian bulan lagi, nilainya wajib sama. Tidak boleh, loh ini harga tanah sudah naik, sekarang saya jual jadi 16M. Ada selisih 1M di sini, statusnya riba, karena hakikatnya adalah utang bergadai. Dan si B tidak boleh menjual lahan itu kepada orang lain. Sehingga pada waktu si A meminta nanti 2 bulan lagi akan saya beli kembali, di masa 2 bulan ini si B tidak boleh menjual barang itu kepada orang lain. Kenapa? Karena barang itu belum pindah hak milik. Wallahu ta'ala alam. Baik, sambil menunggu penelpon berikutnya, kita angkat pertanyaan dari Niaga TV. Dari Wati di Banyumas, Ustaz mau tanya, setiap bulan saya mengeluarkan zakat 400 ribu dikasihkan ke tamir masjid. Harta tabungan saya saat haul sekarang 130 juta. Pertanyaannya, bolehkah uang zakat itu untuk membayar ustaz di masjid itu? Yang kedua, kalau sudah mencapai haul, apakah membayar zakat lagi? Baik, Anda membayar zakat tiap bulan senilai 400 ribu. Zakat itu sebenarnya amal tahunan. Zakat mal itu amal tahunan. Ada zakat yang dia tidak dibayarkan tahunan, tapi dibayarkan ketika panen, yaitu zakat pertanian. Sehingga begitu dapat dipotong antara 5-10%. Tapi ini khusus untuk zakat pertanian. Atau zakat rikaz, yaitu harta karun yang ditemukan di bawah tanah, itu dipotong 20%, 1/5. Dan itu dikeluarkan sekali. Sehingga untuk zakat pertanian dan zakat rikaz itu pengeluarannya sekali. Misalnya ada orang yang punya beras 1 ton. Dan 1 ton sudah jelas di atas nisab. Dia keluarkan zakatnya saat panen. Tahun depan masih di angka 800 kilo atau 8 kintal. Dia enggak perlu mengeluarkan zakat. Meskipun sudah genap 1 tahun dengan pengeluaran zakat sebelumnya. Berbeda dengan mal. Kalau harta, harta yang sudah dizakati tahun ini, jika tahun depan tetap bertahan, maka dia dizakati lagi 2,5%. Terus seperti itu tiap tahun. Karena itulah yang lebih tepat, zakat itu dikeluarkan tahunan dan bukan, zakat mal ini dikeluarkan tahunan dan bukan bulanan. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengatur waktu masing-masing ibadah. Ada ibadah bulanan, ada ibadah pekanan, ada ibadah tahunan, ada ibadah seumur hidup sekali, dan seterusnya. Sehingga ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah menetapkan zakat itu sebagai ibadah tahunan, yaitu zakat mal, maka Anda ikuti sebagaimana waktunya. Meskipun Nabi sallallahu alaihi wasallam mengizinkan untuk disegerakan. Tapi disegerakan di sini bukan berarti dicicil tiap bulan. Namun dia disegerakan dalam arti dikeluarkan sebelum haul. Dan itu diperbolehkan. Karena itu yang lebih tepat Anda akumulasikan zakat itu sampai akhir haul. Sampai akhir tahun. Misalnya akhir tahunnya adalah di bulan Ramadan, Anda keluarkan di bulan Ramadan 2,5% dari total tabungan Anda. Nah, sehingga dengan itu zakat Anda terlaksana setiap tahun. Dan bolehkah diberikan kepada ustaz di masjid? Jawabannya boleh, selama ustaz itu adalah mustahik, orang yang miskin atau orang yang berhak untuk menerima zakat. Wallahu a'lam. Baik, kita angkat penelpon berikutnya. Siapa di mana? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan Ibu Eli di Ciamis, Banjarsari. Silakan. Iya, saya mau nanya, kalau misalkan saya membayarkan pijah buat ibu saya, tapi cara memberikannya per hari, terus kemudian boleh nggak dikasihkan kepada misalkan kepada kakak yang doib gitu, atau kepada adik saya yang doib juga, apa diperbolehkan? Mungkin itu pertanyaan saya. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Anda membayarkan fidyah untuk ibu Anda yang tidak mampu berpuasa, hukumnya boleh, karena fidyah itu tidak harus berasal dari pelaku yang tidak berpuasa, boleh juga dibayarkan oleh orang lain seperti anaknya atau keluarga yang lainnya. Kemudian setelah fidyah itu terkumpul, misalnya sekian kilo beras, bolehkah diberikan kepada saudara Anda, kakak atau adik yang dia tidak mampu? Jawabannya diperbolehkan dengan ketentuan yang pertama, saudara Anda adalah orang yang tidak mampu, tergolong sebagai orang miskin, karena Allah Subhanahu wa taala menyebut fidyah itu fidyatun ta'amu miskin. Fidyah dalam bentuk bahan makanan untuk orang-orang miskin. Yang kedua, kakak atau saudara Anda tidak satu rumah dengan Anda. Dalam arti bukan termasuk orang yang sumber nafkahnya sama. Sehingga dia terpisah dengan keluarga Anda. Kakak Anda hidup sendiri, adik Anda hidup sendiri, dan mereka tidak mampu, lalu Anda kasih fidyah untuk fidyah ibu Anda. Jawabannya diperbolehkan. Tapi kalau mereka tinggal bersama satu rumah, beras yang dimakan beras bersama, bersumber dari satu orang, berarti kakak dan adik ini termasuk orang yang Anda nafkahi, sehingga dia tidak boleh menerima fidyah dari Anda atas nama ibu. Tapi kalau dia terpisah, insya Allah diperbolehkan. Wallahu ta'ala alam. Baik, silahkan, di mana? Maaf, Ustaz, bisa bertanya soal fidyah itu, Ustaz? Silahkan. Kalau yang tidak bisa puasa itu tetangga dekat, tetangga, nggak ada hubungan family, bolehkah kita mendirikan dia fidyah atas nama kita? Atas nama? Atas nama tetangga Anda, ya? Iya, iya. Baik, cukup? Baik, cukup, Bu. Satu lagi, Ustaz. Silakan. Rencananya dia kata beras dikasih sebanyak dia makan, lalu gula yang mau dikasih ke itu, ada lagi ke tetangga lain gitu. Lalu telur beberapa biji. Yang mau dibayarkan fidyahnya berapa orang? Yang mau dibayarkan fidyahnya berapa orang? Satu orang. Satu orang, ya. Boleh pakai telur, Ustaz, atau sama gula, sama beras. Baik. Oke, Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Baik. Apakah fidyah itu boleh pakai telur, gula, beras, atau sembako yang lainnya? Fidyah itu disebut oleh Allah berupa to'am miskin, makanan bagi orang miskin. Dalam arti dia adalah makanan pokok yang berlaku di masing-masing daerah. Di zaman Nabi SAW, fidyah bisa dalam bentuk kurma atau gandum atau bahan makanan yang lainnya. Di zaman sekarang, bahan makanan pokok masyarakat Indonesia adalah beras. Karena itu fidyah diwujudkan dalam bentuk bahan makanan pokok, yaitu beras. Dan para ulama menganjurkan ditambahkan lauknya. Lauk ini sebagai pelengkap ketika beras ini mau dimakan. Dan berapa ukuran fidyah? Ukuran fidyah itu setengah fitrah. Zakat fitrah berapa? Sekian kilo. Fidyahnya itu setengahnya. Sehingga misalnya zakat fitrah adalah Anda zakat fitrah 3 kilo, maka fidyahnya 1,5 kilo untuk satu hari tidak berpuasa. Kemudian bolehkah kita membayarkan fidyah untuk tetangga? Wallahu ta'ala alam, jawabannya diperbolehkan dengan ketentuan Anda sampaikan kepada tetangga bahasanya fidyah Anda kami yang bayarkan. Sehingga dalam hal ini nanti statusnya adalah Anda memberikan hadiah atau menghibahkan atau menginfakkan senilai bahan makanan tertentu kepada orang ini, kemudian Anda bantu untuk disalurkan kepada orang lain sebagai fidyah bagi orang yang tidak puasa tadi. Hukumnya diperbolehkan. Wallahu ta'ala alam. Baik, silakan. Baik, Ustaz, dari Sabda TV, Rinaldo Hasbullah. Ustaz, apakah boleh menunaikan zakat mal kita kepada orang yang terdampak wabah corona, sedangkan kita tidak tahu persis penghasilan mereka? Apakah cukup atau tidak untuk memenuhi kebutuhan mereka? Baik, bolehkah zakat mal kita salurkan untuk mereka yang terdampak wabah corona? Terdampak wabah corona itu jika maksudnya adalah dia sakit kena wabah corona, maka orang sakit bukan termasuk mustahik zakat kecuali jika dia orang miskin. Tapi kalau terdampak wabah corona dalam arti dia kesulitan secara ekonomi sehingga penghasilannya tidak cukup untuk keluarganya, maka dia berhak untuk mendapatkan zakat. Berarti dia berstatus sebagai fakir atau miskin. Karena itu ketika Anda mau memberikan zakat kepada mereka, Anda pastikan dulu bahwasanya mereka ini dalam kondisi kekurangan. Lembaga kami, Yayasan Amal Abadi Indonesia, yang dititipi zakat oleh beberapa donatur, kami ketika mau menyalurkan, kadang kami tanya dulu. Atau kalaupun tidak tanya kepada yang bersangkutan, minimal tim verifikasi itu mendapatkan data dari orang lain. Bisa melalui temannya, tetangganya, atau yang lainnya. Intinya siapa yang lebih tahu di situ tentang mustahik, maka kita jadikan itu sebagai salah satu sumber data. Kadang ada mustahik atau orang yang meminta zakat, lalu kita tanya, apakah Anda merasa bahasanya Anda berhak untuk mendapatkannya? Dan dia jawab, saya berhak, baik kita kasih. Bagaimana kalau dia berdusta atau yang lainnya? Itu urusan pribadi dia. Yang jelas kita sudah mendapatkan data bahwasanya yang bersangkutan termasuk orang yang berhak dalam masalah ini. Wallahu ta'ala alam. Baik, kita coba angkat penelpon berikutnya. Silahkan. Putus ya. Baik, sambil menunggu. Kita baca kembali pertanyaan yang masuk melalui WhatsApp. Sehubungan dengan wabah corona, di mana terdapat anjuran melakukan ibadah di rumah, bagaimana tata cara melakukan itikaf 10 hari terakhir di bulan Ramadan dan tetap dapat memperoleh keutamaan itikaf Ramadan atau tidak, Ustaz? Baik, bagaimana tata caranya itikaf di 10 terakhir Ramadan sementara masjidnya ditutup? Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wala tubashiruhunna wa antum aakifuna fil masajid." Janganlah kalian melakukan hubungan badan sementara kalian sedang iktikaf di masjid. Karena itu ketika para ulama menjelaskan ayat ini, mereka menyatakan bahwasanya kaum muslimin memahami ayat ini menunjukkan bahwasanya syarat iktikaf harus dilakukan di masjid. Sehingga tidak ada istilah iktikaf di rumah. Tidak ada istilah iktikaf di rumah. Karena itu ketika ada orang yang iktikaf di rumah, maka dia tidak memenuhi salah satu di antara syaratnya. Dan wallahu ta'ala alam, iktikaf di rumah seperti ini tidak diperbolehkan. Anda boleh beribadah di rumah, tapi kalau dalam bentuk iktikaf, itu tempatnya di masjid, dan jika di lockdown, wallahu alam, saya kira rumah belum bisa menjadi pengganti dalam masalah ini. Wallahu alam. Kita angkat penelpon berikutnya. Silahkan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya mau bertanya. Dengan siapa di mana? Hukum mendaftar haji yang lewat bank syariah atau lewat bank konvensional yang harus diberikan uang 25 juta. Nah, dengan 25 juta itu bisa mendapatkan nomor kursi, itu apakah bisa, Ustaz? Itu uangnya uang milik Anda pribadi atau utang dari bank? Uang milik pribadi, hanya saja bank karena kata abang supaya bisa dapat nomor kursi saya harus berikan 25 juta dulu. Baik. Baru setelah itu saya cicil ke mereka. Cicil ke? Ke bank? Iya, cicil ke bank. Berarti bukan uang pribadi Pak ya, itu utang dari bank? Iya, yang 25-nya saya, yang di yang melengkapinya itu bank. Melengkapi berapa Pak? Yang untuk melengkapi setelah mendapatkan nomor porsi itu, Ustaz. Ini haji reguler atau plus? Haji reguler. Baik. Cukup Bapak? Iya. Baik. Baik, yang saya pahami untuk haji reguler nilainya hanya 25 juta, tidak lebih dari itu untuk bisa mendapatkan porsi haji reguler. Sementara kelebihannya itu biaya administrasi. Ada sebagian bank yang minta 100 ribu, ada sebagian bank yang minta lebih dari itu, bahkan ada yang sampai minta 500 ribu. Sehingga mereka diminta untuk nyetor senilai 25 juta 500 ribu. Nah, setelah Anda mendapatkan slip pembayaran dari pihak bank, maka berikutnya Anda datang ke Departemen Agama setempat untuk mendapatkan porsi haji, lalu didaftarkan oleh atau diinput oleh Departemen Agama, Anda foto, selesai, keluarlah nomor porsi haji. Setahu saya seperti itu, sehingga tidak ada kewajiban bagi Anda untuk nyicil kembali ke bank. Yang ada bank hanya meminta biaya administrasi. Ini jika Anda sudah memiliki dana senilai 25 juta. Nunggu sekian puluh tahun lagi. Hingga akhirnya Anda mendapatkan panggilan untuk berangkat. Di saat itulah Anda diminta untuk melengkapi kekurangannya. Misalnya jika biaya berangkatnya adalah 35 juta, berarti Anda berkewajiban untuk nambahi 10 juta. Nah, 10 juta itu dibayarkan belakangan, bukan dicicil dari awal. Setahu saya seperti itu, dan ini diperbolehkan, sehingga posisi bank di sini hanya sebatas sebagai media untuk pembayaran. Wallahu ta'ala alam. Baik, kita lanjutkan. Silahkan di mana? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bisa diperkeras suaranya? Mau bertanya, Pak Ustaz. Silahkan. Silakan. Mau bertanya Pak Ustaz, bagaimana cara kita mengerjakan sholat tarawih di rumah? Apakah setiap keluarga harus membaca iftitah atau di awalnya saja? Baik, cukup Ibu? Iya. Terima kasih Pak Ustaz. Nah, bagaimana cara mengerjakan sholat tarawih di rumah? Apakah kita perlu membaca doa iftitah setiap dua rakaat ataukah cukup di awal saja? Jawabannya wallahu ta'ala alam, doa iftitah itu dibaca setelah takbiratul ihram. Sehingga setiap kali kita takbiratul ihram untuk sholat baik dua rakaat maupun satu rakaat, maka kita dianjurkan untuk membaca doa iftitah. Sehingga jika kita sudah salam setelah dapat dua rakaat, lalu kita berdiri untuk takbiratul ihram lagi, maka antara sholat pertama dengan sholat yang kedua ini terpisah. Anda bisa ulangi membaca doa iftitah. Namun kalau misalnya Anda membaca doa iftitah hanya di pertama saja, hukumnya diperbolehkan ya, sebagai apa misalnya untuk mengamalkan salah satu di antara doa iftitah Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana disebutkan dalam riwayat dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau membaca Allahumma rabba Jibril wa rabba Mikail wa rabba Israfil alimul ghaibi wasyahadah sampai akhir doa iftitah. Dan itu dibaca di awal saja. Maka bisa seperti itu, bisa juga dengan mengulang doa iftitah setiap takbiratul ihram. Wallahu ta'ala alam. Baik, kita angkat penelpon berikutnya. Silahkan, dengan siapa, di mana? Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ini dari Antar Ustaz. Dari? Dari Bapak Ubay itu di Ansan, Korea. Oh, Masya Allah, di Ansan ya? Ansansi. Ya, betul Pak. Silakan, di Korea ya, Selatan. Saya mau bertanya, bila seseorang membeli barang di marketplace, barang itu berharga mahal seperti ruko seharga 1 miliar dengan dijual dengan harga 10.000, tapi pembelian itu masuknya apabila tidak dapat karena diundi, karena tidak, kalau tidak dapat nanti masuk ke donasi, itu hukumnya apa Ustaz? Boleh nggak? Kalau nggak dapat masuk donasi? Ya, didonasikan ke lembaga sosial gitu. Karena itu diundi, maka yang tidak dapat uang yang telah didonasikan itu, orang yang untuk membeli itu masuk ke donasi, itu hukumnya boleh nggak Ustaz? Baik. Baik. Cukup Pak. Ya, begitu Ustaz. Terima kasih. Baik. Baik, ini untuk kasus pertama yang baru saya dapatkan ya. Jadi uang yang serbu atau apa istilahnya di marketplace, serba seribu atau serba sekian puluh ribu, tapi objek yang dijual ada yang bentuknya ruko, ada yang bentuknya mobil, kemudian nanti diundi dari sekian juta orang yang ikut, yang dapat cuma satu, sisanya dana itu akan dijadikan sebagai dana donasi. Wallahu alam, saya tidak bisa memberikan jawaban. Namun kalau diminta untuk saran, menghindar lebih baik dibandingkan terlibat dalam masalah ini. Wallahu alam. Baik, kita angkat penamanya berikutnya. Silakan, dengan siapa di mana? Saya Ana Rohana dari Lombok, Pak. Tolong dimatikan suara televisinya atau menjauh dari televisi. Oh iya. Silakan. Silakan. Baik. Baik, nampaknya terputus ya. Silakan. Kita baca penanya dari WA. Melalui WhatsApp dari Singapura. Assalamualaikum. Jika imam sholat secara duduk, haruskah makmum turut duduk atau sholat seperti biasa, yakni berdiri? Baik. Jika imam sholat di tengah sholat duduk, ya. Apakah makmum ikut duduk? Jawabannya makmum tetap berdiri. Batasan yang diberikan oleh sebagian ulama adalah, dan seingat saya ini rincian yang diberikan oleh Imam Al-Albani, jika imam sholat sambil duduk dari awal, sehingga begitu dia masuk ke tempat imaman dia langsung duduk, maka makmum sholat sambil duduk. Tapi jika imam sholat sambil berdiri, lalu di tengah sholat dia gak kuat lalu dia duduk, maka makmum sholatnya tetap sambil berdiri dan tidak duduk. Jadi batasannya, apakah imam sholatnya dari awal duduk ataukah berdiri? Kalau dari awal duduk, maka makmum duduk. Kalau dari awal berdiri, lalu dia duduk, makmum tetap berdiri. Wallahu a'lam. Baik, silakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullah. Bisa lebih keras lagi Pak? Ya, dari Bekasi Ustaz, izin bertanya. Silakan. Bagaimana hukum kita membeli properti yang sifatnya NPL atau non-performing loan atau kredit macet tapi belum sampai masuk ke lelang dari bank, Ustaz? Bagaimana hukumnya, Ustaz? Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana hukumnya kita membeli properti yang dia adalah kredit macet dari bank tapi belum lelang? Wallahu a'lam, hukumnya diperbolehkan ya. Dalam arti begini, si A sudah membeli properti itu dari developer, tapi dia melibatkan pihak bank untuk pelunasan. Namun properti ini karena dia sudah beli dari developer, maka properti ini jadi miliknya si A. Selanjutnya karena dia nggak sanggup untuk bayar utang ke bank, dia mau jual properti ini. Anda mau membelinya. Berarti Anda membeli dari pemiliknya dengan akad yang tidak melibatkan transaksi riba. Selama Anda tidak ikut terlibat utang bank untuk membayarkan properti ini, insya Allah tidak masalah. Sehingga silahkan Anda beli, dalam hal ini boleh. Namun masalah itu kan sertifikatnya masih ditahan di bank dan seterusnya. Itu sifatnya teknis. Tinggal selanjutnya Anda buat MOU atau kesepakatan bagaimana agar semuanya bisa berjalan dengan baik. Wallahu a'lam. Baik. Kita angkat pertanyaan berikutnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana? Dari hamba Allah di Cirebon. Silakan diperkeras, Pak. Soalnya ini sholat itu fobia badia tuh berapa kali, ada yang bilang 4 kali 4 kali, 2 rakaat 2 rakaat. Qobliyah apa, Pak? Ini, Pak. Qobliyah sholat apa? Qobliyah 4 rakaat, badia zuhur, asar, qobliyah 2, qobliyah aja 2 rakaat 2 rakaat. Qobliyah yang 4 rakaat, Pak. Katanya itu apa? Sunnah mu'akad, sarafirah mu'akad. Ya enggak? Ya. Kopinya dua rakaat dua rakaat, tadinya dua rakaat dua rakaat itu. Ya enggak ya. Enggak. Baik, nah, cukup ya, Pak. Ya itu aja dulu. Nah. Ya, ya. Mengenai sholat rawatib yang jumlahnya 4 rakaat. Sholat rawatib yang jumlahnya 4 rakaat. Pertama, qobliyah duhur. Yang kedua, ba'diyah duhur. Yang ketiga, qobliyah asar. Ini cara pelaksanaannya, dua-dua ataukah boleh langsung 4. Riwayat yang masyhur dari Nabi sallallahu alaihi wasallam itu dua-dua. 2 rakaat, 2 rakaat. Meskipun terkadang beliau pernah mengajarkannya 4 rakaat sekaligus. Sehingga wallahu ta'ala alam, kita bisa misalnya praktekkan dua ini secara bersamaan. Yang lebih sering kita lakukan adalah dua-dua, dan itu hukum asal sholat sunnah. Sebagaimana ketika beliau ditanya tentang sholatul lail, beliau mengatakan sholatul laili mathna-mathna, sholat malam itu dua-dua. Artinya yang penting pokoknya 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Nah, sholat siang juga disamakan dengan ini, karena sama-sama sholat sunnah. Sehingga Anda lebih sering kerjakan 2 salam, 2 salam, meskipun sesekali bisa 4 rakaat sekaligus, kemudian salam. Dengan cara seperti ini, maka kita bisa menggabungkan dan mempraktekkan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang sifatnya tanawu, yang sifatnya hanya menjelaskan ragam, bisa dengan cara A, bisa dengan cara B. Wallahu ta'ala alam. Baik, kita angkat penelpon berikutnya. Silahkan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. One step, mau nanya, kalau untuk salat witir yang 1 rakaat, kita salat witirnya 1 rakaat, itu duduknya istiros apa tawaruk, Ustaz? Baik. Syukran. Syukran. Baik, untuk sholat witir yang 1 rakaat maupun 3 rakaat sekaligus, duduknya itu iftirash ataukah tawarruk? Jawabannya, kalau Anda menggunakan kaidah syafi'iyah, setiap tasyahud akhir adalah tawarruk. Maka duduknya tawarruk, karena ini tasyahud akhir. Dan kalau Anda menggunakan kaidah hambali, kaidah hambali membagi menjadi 2. Untuk sholat yang duduk tasyahudnya ada 2, ada tasyahud awal dan tasyahud akhir, maka tasyahud akhir tawarruk dan tasyahud awal iftirash. Sedangkan untuk sholat yang duduk tasyahudnya hanya 1, hanya tasyahud akhir saja, berapapun jumlah rokaatnya, selama duduk tasyahudnya hanya satu, maka dia duduk tasyahud akhir dalam posisi iftirash dan bukan tawarruk. Karena itu untuk sholat satu rakaat maupun sholat tiga rakaat, dan ini hanya sekali tasyahud, maka duduknya iftirash dan bukan tawarruk. Wallahu ta'ala alam. Demikian yang bisa kita bahas karena waktu sudah selesai. Insyaallah bagi Anda yang belum sempat bergabung bisa mengikuti di acara hari berikutnya. Semoga Allah Ta'ala memberkahi apa yang kita pelajari. Dan kami ingatkan sekali lagi, bagi Anda yang teleponnya sudah masuk, silahkan menjauh dari sumber suara live atau Anda mute suaranya agar tidak suaranya tidak masuk di telepon. Wallahu ta'ala alam. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.